بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إنا لله وإنا إليه راجعون. Saudara-saudariku bangsa setanah air, dimanapun berada, yang kami cintai dan kita saling menyayangi satu dengan yang lainnya, kita mendengar, mengetahui, menyimak di berbagai media yang mampu kita akses bahwa terjadi satu musibah di Stadion Kanjuruhan yang tentunya mengundang keprihatinan dan duka cita mendalam dari kita semua, termasuk kami, Adi Hidayat. Izinkan memulai untuk bisa menyampaikan rasa duka cita, keprihatinan dan doa mendalam atas musibah yang terjadi, khususnya pada seluruh keluarga korban ataupun yang diuji melalui musibah ini. Saya ingin mengajak kepada seluruh pihak terkait dengan musibah yang terjadi untuk kita secara proporsional menangani hal dimaksud dengan tertib, terukur, dan tentunya melahirkan ketentuan-ketentuan yang bermaslahat di kemudian hari. Pertama, saya ingin mengajak kepada saudara-saudariku, khususnya teman-teman di sekitaran Malang, khususnya teman-teman yang biasa mengaji, baik secara langsung dengan kami ataupun melalui sarana online, bersamai untuk hadir membantu keluarga-keluarga yang diuji dengan musibah, baik korban yang wafat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal saleh dari sekian hamba yang telah kembali kepadanya, ataupun yang saat ini masih terbaring sakit, baik luka ringan ataupun berat dari musibah yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Luangkan waktu bersamai membantu apa yang bisa kita lakukan sehingga musibah ini terasa ringan untuk dilalui, dan juga menghadirkan pendampingan-pendampingan yang meniti nilai-nilai persaudaraan di kemudian hari. Jangan lihat agamanya, jangan lihat asal daerahnya, jangan lihat gender laki-laki atau perempuannya. Sepanjang kita mampu membersamai, membantu yang bisa kita lakukan, hadir bersama mereka untuk memberikan dukungan-dukungan terbaik yang mempertumbuhan ataupun kebaikan-kebaikan lainnya. Tentu sebagai warga, kita juga berharap bagi stakeholder terkait di pemerintahan bisa mengevaluasi dan tentunya melakukan analisa mendalam sehingga dapat mengetahui penyebab dan juga mengantisipasi hal itu terjadi di kemudian hari. Tentu kita mempercayakan penuh kepada stakeholder terkait, baik aparatur yang berwajib ataupun pemerintahan di daerah. Kita tidak mengetahui tentang teknis dimaksud, tapi kita mendoakan semoga dalam perlu semua stakeholder diberikan kemudahan dan menghasilkan proses yang berkeadilan dan berkebaikan. Dan yang terakhir tentunya pada insan olahraga di cabang apapun, terkhusus sepak bola yang mungkin banyak digemari, banyak menghadirkan penggemar, bukan hanya fans yang setia, tapi terkadang juga kesetiaan melahirkan perhatian-perhatian mendalam dan terkadang memunculkan rasa yang tidak berimbang. Olahraga bukan perkara menang atau kalah. Olahraga bukan perkara menjadi champion, juara, atau terdegradasi. Olahraga tidak dibatasi dengan bisnis dan kepentingan. Olahraga momentum yang menyehatkan. Olahraga momentum yang menggembirakan. Olahraga momentum yang menyatukan. Karena itu, mari kita kembalikan cara pandang dan rasa terhadap olahraga untuk menikmati momen-momen itu, untuk menghadirkan kebersamaan, ceriaan, kebahagiaan. Mendukung adalah hal yang wajar. Senang, cinta adalah hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah sesuatu yang berlebihan. Berlebihan dalam mendukung bisa melahirkan perasaan-perasaan yang tentunya boleh jadi tidak melahirkan sikap positif. Cinta yang berlebihan juga terkadang bisa menggelisahkan atau bahkan mungkin juga menyusahkan. Untuk itu, mari kita kembalikan semangat itu, sportivitas itu, membangun persaudaraan, baik di antara supporter satu dengan yang lainnya. Klub-klub berjiwa sportif, sehat, bila itu bisa kita lakukan, maka insya Allah semua event olahraga apapun akan menyatukan, memberikan kekuatan, dan selain menginspirasi juga menghadirkan suasana yang meneduhkan dan menyatukan di negeri ini. Berharap kepada seluruh stakeholder yang tentunya mengatur semua terkait dengan keolahragaan, mari hidupkan jiwa-jiwa sportivitas, persaudaraan, kebersamaan, kegembiraan itu, sehingga dengan ditularkannya semua nilai positif itu, semua merasakan manfaat yang serupa. Ini yang mampu kami bisa sampaikan, kami serukan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, menyayangi kita, dan mengevaluasi setiap musibah yang terjadi untuk meningkatkan kebaikan kita di masa depan. Maafkan bila ada hal yang keliru terucap, maafkan bila belum ada tindakan yang real yang bisa dirasakan, namun mudah-mudahan dengan tausiah, saran, dan doa yang kami sampaikan, setidaknya memberikan keteduhan dan menyatukan kita semuanya. Salam cinta, salam hangat, salam kebersamaan, Adi Hidayat untuk semua cipta negeri kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.